lớn cahaya yang menawan menerangi kegelapan malam berbintang sinar berkelipan menghiasi cahaya rembulan bulan dan bintang menjadi saksi kebesaran ilahi. Bebasnya membayungi